Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan tuhan wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 188. Uslubul istighatsati. Uslubul istighatsati uslubun min asalibin nidai يستعمل لطلب الخلاص من شدة. أسلوب استغاثة itu adalah salah satu dari uslub-uslub nida yang ya yustakmal yang digunakan untuk meminta jalan keluar dari suatu kesulitan. Misal contohnya ya larijalil inqadhi lidhdallina. Wahai ya tim SAR ya, tolonglah orang-orang yang tersesat. Yang kedua, yatakunu uslubul istighatsati min thalathati arkanin. Uslub istighatsah itu terdiri dari tiga rukun. Yang pertama, al-hamzah adatul istighatsati. Yang rukun pertama adalah perangkat istighatsah. Wahya ya wa la yastaghathu bi ghairiha min adawatin nidai, yaitu ya dan tidak bisa digunakan untuk istighatsah dan huruf nida selainnya itu tidak bisa digunakan untuk sebagai perangkat istighatsah, jadi hanya menggunakan huruf ya. Rukun yang kedua alba al-mustaghatsu bih, yaitu sesuatu yang dimintai tolong. Wa yakunu daiman majruran bila min maftuhatin, ya dia majrur, selalu majrur dengan lam yang di fathah. Contoh pada contoh yang tadi adalah larijalil inqadhi, ya larijalil inqadhi. Rukun yang ketiga ya al-mustaghatsulah, yaitu yang diminta untuk ditolong. Wa yakunu majruran bila min maksuratin, jadi dia selalu majrur dengan lam yang di kasrah. Contohnya lidhdallina. Wa yajuzu an yujarru bimin mislu, namun juga boleh ya dimajrurkan dengan min. Ya. Semisal ya lal muslihina minal fasadi, wahai para pembaharu perbaikilah kerusakan. Ya, minal fasad mustaghatsulahnya itu menggunakan min, ya majrur dengan min. Malhuzatun catatan ya, kasiran ma كثيرا ما يستعمل أسلوب الاستغاثة للتعجب للتعبير عن التعجب. Ya, seringkali atau banyak uslub istighosah itu digunakan untuk mengungkapkan perasaan kagum. Misal contohnya, ya lal ajabi, ya betapa mengherankan, atau ya la jamaliz zuhuri, ya betapa indahnya bunga-bunga ini. Wa fi hadhihi al-halati yuhdhafu al-mustaghatsu lah. Pada kondisi ini maka mustaghatsu lahnya itu dihapus. Wa yusamma hadha al-uslubi ya bi uslubin nida'i at-ta'ajjubi. Ya. Dan dinamakan ya uslub ya kondisi seperti ini dinamakan uslub nida ta'ajjub. Waqad sabaqa syarhu 'inda dirasatil munada, dan pembahasannya telah berlalu pada ya pembahasan munada. Selanjutnya uslub yang selanjutnya uslubul istifhami, uslub istifham. Pertama, ta'rifu uslubil istifhami, definisi dari uslub istifham. Uslubul istifhami uslubun yustamalu li istifsari an syai'in ma. Uslub istifham adalah uslub yang digunakan untuk meminta penjelasan atas sesuatu. Misal contohnya, mata al-imtihanu, kapan ujian? Walihadal uslubi adawatun tusamma adawatal istifhami. Dan bagi uslub ini ya terdapat perangkat-perangkat yang dinamai perangkat istifham. Wa kullu istifhamin yataqallabu jawaban. Ya, dan setiap semua istifham itu membutuhkan kepada jawaban. Adawatul istifhami nau'ani. Perangkat istifham itu ada dua jenis. Pertama, huruf istifhamin, dan yang kedua asma istifhamin. Pertama huruf istifham, yang kedua isim istifham. Kita bahas huruful istifhami, huruf istifham. Harful istifhami huma, ya dua huruf istifham dia adalah hal wa hamzah, yaitu hal dan hamzah. Yang pertama hal. Hal yastafhamu biha an madmunil jumlatil musbatati wa yakunul jawabu na'am fi halatil isbati wa la fi halatil nafi. Ya, hal yaitu digunakan untuk menanyakan kandungan ya dari kalimat yang positif. Ya, jawabannya na'am untuk ketika positif, dan dijawablah ketika jawabannya negatif. Itu contohnya. Hal qara'ta hadzal kitaba, apakah engkau sudah membaca buku ini? Al jawabu na'am. Ya, aula, maka jawabannya bisa na'am ketika positif atau la ketika negatif. Huruf yang kedua yaitu hamzah. Ya. Al hamzatu ala salasati anwa'in. Hamzah itu ada tiga macam. Jenis yang pertama, an yuqlaba biha ta'yin wahidin min syai'aini wa ta'ti ba'daha am al-mu'adilati. Hamzah jenis pertama yaitu untuk menuntut kepastian salah satu dari dua perkara, dan setelahnya itu ada am mu'adilah. Wa yakunul jawabu bita'inil mustafhami anhu, dan jawabannya yaitu dengan memastikan yang ditanyakan. Misal contohnya, ara'aita Muhammadan am Aliyan, apakah engkau melihat Muhammad atau Ali? Al jawab Muhammadan au Aliyan, maka jawabannya nanti bisa Muhammad dan Ali. Jenis yang kedua, antakuna mithlu hal wa yastafhamu biha an madmunil jumlatil musbatati wa yakunul jawabu na'am au la. Hamzah jenis kedua itu sama seperti hal, yaitu digunakan untuk menanyakan suatu kandungan pada kalimat yang positif, dan jawabannya bisa na'am atau la. Mislu contohnya, aqra'ta hadzal kitaba, apakah engkau sudah membaca buku ini? Al jawab, maka jawabannya na'am au la, bisa na'am dan juga bisa la. Jenis yang ketiga, ya antakuna dakhilatan ala nafin ay an yastafhama biha an madmuni al jumlatil manfiyati, yaitu hamzah yang masuk ke nafi atau yang digunakan untuk menanyakan kandungan pada kalimat negatif. Wa yakunul jawabu bala fi halatil isbat wa na'am fi halatil nafi. Jawabannya bisa bala pada posisi atau ketika jawabannya positif, atau na'am ketika jawabannya negatif. Mislu contohnya, alam taqra hadzal kitaba, apakah engkau belum membaca buku ini? Ya, al jawab, maka jawabannya bisa bala ya atau na'am. Ya, bala ketika sudah, atau na'am ya ketika memang belum membaca. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.